anak usia 15 tahun dengan barakahnya doa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan termuliakannya bi Qatadah dengan doa beliau sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian indahnya budi pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan demikian indahnya doa Rasul untuk kita yang selalu mendoakan umatnya. Hadirin, mungkin tanpa kita sadari banyak perbuatan-perbuatan dosa yang sudah Allah ampuni karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, dan mungkin kita, aku dan kalian bukanlah orang yang bisa mencapai majlis mulia atau majlis zikir atau ibadah lainnya, tapi karena banyaknya dosa itu, karena keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa lalu untuk umatnya, maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat kemuliaan, semoga kemuliaan kita kekal dan abadi, semoga keluhuran yang Allah berikan kekal dan abadi. Rabbi, sebagaimana telah Kau perluhur kami di malam ini dengan majlis luhur ini, maka perluhur kami setiap waktu dan saat, setiap waktu dan kejap sampai kami berjumpa denganmu, wahai yang maha luhur, wahai yang maha abadi, wahai yang maha menguasai kerajaan langit dan bumi, wahai yang maha memiliki setiap nafas kami, wahai yang kami selalu meminjam padamu setiap nafas kami, dan kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin, semua manusia di hari kiamat tergadaikan atas dosa-dosanya kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ashabul yamin, orang-orang yang dimuliakan. Jadikan kami orang-orang yang dimuliakan, jangan Kau jadikan kami orang yang tergadaikan sebab dosa. Di dunia penuh kesusahan, di akhirat penuh kesusahan. Seluruh nama kami semua yang hadir, ya Allah, jangan sisakan satupun dari hadirin hadirat yang hadir di malam hari ini. Dilaporkan lebih dari 50 ribu muslimin muslimat yang berkumpul di majlis malam ini. Semoga tidak satupun nama kami kecuali telah Kau limpahi keluhuran yang kekal, dan Kau jauhkan kami dari musibah di dunia dan di akhirat. Limpahi kami dengan rahmat-Mu yang padanya limpahan kenikmatan dunia dan akhirat dan kasih sayang-Mu, dan limpahkan kami kemuliaan tuntunan rahmat-Mu yang termulia. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya Rahman ya Rahim. Tidaklah Kau utus sang Nabi kecuali untuk membawa rahmat-Mu ke permukaan bumi, ke alam semesta ini. Maka kami bertawassul dengan rahmatan lil alamin agar Kau kabulkan segenap hajat kami dan Kau beri lebih dari apa yang kami dambakan, dan jangan Kau sisakan satu pun dosa hadirin hadirat kecuali Kau hapus seluruh dosa-dosa kami. Dan mereka yang mendengar lewat radio atau yang mendengar lewat streaming siaran langsung website, dimanapun mereka berada di penjuru barat dan timur, muliakan mereka dengan keluhuran yang sama. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai yang maha memiliki setiap nafas kami, wahai yang maha memiliki jasad kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Samudra keluhuran, samudra kebahagiaan, samudra kenikmatan, samudra kemakmuran, samudra kelembutan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Rahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sumpah setia hamba kepada Allah. Sumpah setia Allah kepada hamba. La ilaha illallahul azimul halim.